dan Ibnu Majah dengan sanad yang lemah. Kita baca hadis yang kedua pada pertemuan ini, yaitu nomor 56. Walid Tirmidzi an Sa'id ibni Zaid wa Abi Sa'id nahwuhu qala Ahmadu la yathbut fihi syai. Artinya, dan At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari Sa'id bin Zaid dan Abu Sa'id sama sepertinya. Imam Ahmad berkata, tidak ada yang sahih sedikit pun. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kali ini, hadis yang kita baca akan membicarakan tentang hukum mengucap basmalah tatkala berwudu. Mengucap basmalah, ucapan bismillah tatkala berwudu, apa hukumnya? Kita poin pertama dahulu sebagaimana biasa, yaitu sahabat yang meriwayatkan hadis ini biografinya bagaimana, adakah yang kita bisa ambil pelajaran darinya. Hadis ini dari Abu Hurairah. Abu Hurairah sering sudah kita lewati, nama asli beliau adalah Abdurrahman bin siapa? Sakhr Ad-Dausi. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Jadi Abu Hurairah itu adalah nama panggilan, bukan nama asli, ya. Abu Hurairah itu nama panggilan, bukan nama asli. Nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Taib. Dan sudah sering lewat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu biografi yang kita bisa ambil dari beliau. Saya hanya mengingatkan bahwa Abu Hurairah memberikan pelajaran kepada kita bahwa menuntut ilmu tidak mengenal waktu dan umur. Meskipun umurnya mungkin sudah berkepala 5, berkepala 6 bahkan, atau masih 4, 3, atau 2, maka tidak mengenal waktu, tidak mengenal umur. Maka silahkan menuntut ilmu. Jangan sampai karena saya sudah tua, kemudian saya tidak mau pergi menuntut ilmu. Tidak. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam dalam keadaan agak terlambat, yaitu pada tahun ke-6 Hijriah. Berarti sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah. Akan tetapi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu disepakati oleh para ulama hadis, aktsarus sahabati riwayatan lil hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Taib, bapak ibu saudara saudari, itu sedikit tentang Abu Hurairah, dan itu sudah sering saya sebutkan. Kemudian di riwayat yang ke-56, nomor 56, di situ ada At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari Sa'id bin Zaid. Nah, Sa'id bin Zaid ini yang belum kita bahas. Sa'id bin Zaid Al-Qurashi Al-Adawi, orang Quraisy. Dan beliau salah satu orang yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari 10 orang yang masuk ke dalam surga. Sa'id bin Zaid. Nama asli beliau Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Qurashi Al-Adawi. Semestinya kita juga begini ya, mengingat keturunan kita. Saya Ahmad Zainuddin bin Kasful Anwar bin, ada dua riwayat ini, Sukir atau Sukri. Ngejar Abah ada Sukir atau Sukri namanya. Nah, Kai Buyut belum tahu. Nah, semestinya paling minimal kita sampai kepada setelah kakek. Jadi tahu ya, nama saya itu siapa keturunannya. Itu adalah salah satu yang penting untuk menjaga nasab kita. Dan ajarkan anak-anak kita kepada anak-anak kita seperti itu. Buktinya mereka orang-orang Arab. Dan ini bukan hanya mencontoh kebiasaan orang Arab. Tidak, menjaga nasab itu termasuk dari hal yang sangat terpaksa dan penting, urgen, dijaga oleh Islam. Makanya diharamkan zina karena menghancurkan, mencampur andukkan nasab. Ya. Maka coba perhatikan nama bapak, kemudian binnya siapa, bin sampai minimal 3 lah. 3 atau 4. Ya. Jadi bin bapak kita, kakek, kemudian buyut. Itu minimal lah. Siapa tahu kan ada keturunan Rasul di sini. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau termasuk orang yang dijamin masuk surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Imam Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Abu Bakar dalam surga, Umar dalam surga, Utsman dalam surga, Ali bin Abi Thalib dalam surga. Kemudian sampai 10, di antaranya ini Sa'id bin Zaid, ya, bin Amr bin Nufail bin Abdul Uzza. Coba lihat biografi beliau, kenapa beliau sampai dijamin masuk surga. Yang pertama, karena beliau termasuk as-sabiqunal awwalu, orang-orang yang generasi pertama masuk dalam agama Islam. Ini sebab yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau adalah orang yang mengikuti seluruh peperangan bersama Rasulullah. Seluruh peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ikuti. Kecuali perang Badar. Ya, kecuali perang Badar. Kenapa beliau tidak ikut? Karena waktu itu beliau berada di Syam. Karena pedagang. Makanya saya kita katakan bahwa Sa'id, 10 orang yang dijamin masuk surga itu seluruhnya adalah apa? Milioner. Seluruhnya adalah orang-orang kaya. Jadi surga tidak terhalang dengan kekayaan. Ya. Surga tidak terhalang dengan apa? Kekayaan. Yang menghalangi surga adalah kekayaan yang diletakkan di dalam hati sehingga melalaikan dari kewajiban dan tidak takut terhadap dosa dan maksiat. Tapi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kemudian kalau dari sisi keluarga, beliau ini adalah iparnya Umar bin Khattab. Jadi beliau menikahi saudarinya Umar bin Khattab yang bernama Fatimah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mempunyai saudari namanya siapa? Fatimah bintul Khattab. Bintul Khattab dinikahi oleh Sa'id bin Zaid, ya. Dan ingat Fatimah bin Khattab, ingat masuk Islamnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masuk Islam karena mendengar Fatimah bintul Khattab mendengar siapa? Membaca Al-Quran. Jadi terkait suara. Berarti di rumah Sa'id bin Zaid lah dan Fatimah bintul Khattab lah Umar bin Khattab masuk Islam. Ini salah satu pengetahuan kita tentang Sa'id ibn Zaid. Kemudian para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau juga ikut peperangan Al-Yarmuk. Peperangan yang sangat terkenal dalam sejarah Islam, peperangan Al-Yarmuk. Kemudian juga menaklukkan kota Damaskus. Menaklukkan kota Damaskus yang asalnya beragama Nasrani. Kalau dari sisi ilmu hadis, beliau adalah sahabat yang meriwayatkan hadis sebanyak 48 hadis. Meriwayatkan 48 hadis. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang termasuk dari sejarah yang menarik dari Sa'id ibn Zaid adalah beliau termasuk orang yang sering dikabulkan doanya oleh Allah. Sa'id ibn Zaid, orang yang sering dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau sudah kita pahami sejarah dari perawi yang meriwayatkan hadis itu, Maka sekarang kita baca hadis pertama, yaitu hadis yang ke-55. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wudhu'a, tidak ada wudhu'nya, liman lam yadhkurismallahi alaih, orang yang tidak menyebut nama Allah. Tidak ada wudhu orang yang menyebut nama Allah. Hilangkan dulu apa yang ada dalam tanda kurung itu. Ya, saya terjemahkan secara letterlek, tidak ada wudhu orang yang menyebut nama Allah. Bapak, ibu, saudara-saudari, tidak ada di sini maksudnya adalah peniadaan yang disebut dalam bahasa Arab nafyun, peniadaan. Tidak ada wudhu orang yang tidak menyebut nama Allah. Nah, mungkin timbul pertanyaan, maksud tidak ada wudhu di sini apa? Apakah tidak ada sah wudhunya, atau tidak ada sempurna wudhunya, atau tidak ada wudhu sama sekali? Maka bapak ibu saudara saudari, saya akan jelaskan nanti dalam pelajaran dan hukum yang kita bisa ambil. Yang jelas, tidak ada wudhu, maksudnya tidak ada sempurna wudhunya orang yang tidak menyebut nama Allah ketika berwudhu. Ketika mau bermulai berwudhu, dia tidak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wudhu orang ini tidak sempurna. Ya, itu makna dari hadis ini. Jadi ketika kita memulai berwudhu, memulai itu dimulai dengan apa berwudhu? Membasuh kedua telapak tangan. Pada saat membasuh kedua telapak tangan, kalau orang ini tidak menyebut nama bismillah atau nama Allah dengan basmalah, bismillah, ya, maka tidak ada sempurna atau tidak sempurna wudhunya. Ya, tidak sempurna wudhunya. Itu makna hadis. Poin yang ketiga dari hadis ini, derajat hadis. Di sini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah bi isnadin dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan Imam Ibnu Majah dengan sanad yang lemah. Dhaif artinya lemah. Berarti yang bapak ibu pahami di sini, menurut penulis hadis ini sahih atau lemah? Menurut penulis, bukan yang ada di dalam footnote kita, bukan yang ada dalam catatan kaki. Kalau kita baca, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Dhaif artinya lemah. Menurut penulis yang menulis buku ini, siapa menulis buku ini? Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Menurut penulis, hadis ini lemah atau sahih? Hah? Kok sahih? Lemah, beliau menyebutkan. Ya, menurut penulis, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Berarti menurut penulis apa? Lemah. Ya. Kalau kita lihat catatan kaki nomor 55, sahih. Nah, berarti nanti ada pembicaraan hadis. Itu yang saya cari. Ya. Wallahu a'lam, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Memang di dalam hadis ini terdapat pembicaraan yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Di dalam hadis ini, hadis tidak sempurna wudu orang yang tidak menyebut nama Allah, terdapat beberapa pembicaraan dari ulama hadis yang menyebabkan perbedaan pendapat apakah hadis ini sahih atau tidak. Perawi yang dipermasalahkan dalam hadis ini, yang pertama, ini saya agak sedikit membicarakan derajat hadis. Yang pertama yaitu namanya Abu Thiqal. Ini perawi yang pertama yang menyebabkan hadis ini bermasalah, Abu Thiqal. Abu Thiqal ya disebut perawi yang lemah. Ya, perawi yang lemah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi di dalam hadis ini adalah yang bermasalah Rabah bin Abdurrahman. Abdurrahman. Ya, Rabah bin Abdurrahman. Derajat perawi ini majhul. Apa arti majhul? Tidak diketahui. Jadi kedudukannya dia tidak diketahui. Kuatkah orangnya hafalannya? Terpercayakah? Tidakkah? Nah, ini yang menyebabkan hadis ini dibicarakan oleh para ulama. Ya, hadis ini dibicarakan oleh para ulama. Ada lagi yang bermasalah Asma. Asma bintu Sa'id. Asma bintu Sa'id. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini bermasalah disebabkan dengan tiga sebab ini. Makanya wallahu a'lam ya, hadis ini minimal derajatnya hasan li ghairihi. Li ghairihi. Apa arti hasan li ghairihi? Artinya hadisnya hasan baik karena ada yang menolong. Karena ada yang menolong. Ya? Hadisnya hasan li ghairihi karena ada yang menolong. Coba perhatikan perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Talkhisul Habir. Beliau mengatakan wadh-dhahiru anna majmu'al ahadith yahduthu minha quwwatan tadullu ala anna lahu aslan, bahwa seluruh riwayat-riwayat dari hadis tentang pengucapan basmalah tatkala berwudu menunjukkan kekuatan yang menunjukkan bahwasanya memang ada dasarnya. Memang ada apa? Dasarnya. Makanya kita lihat nomor 55 di dalam buku kita, catatan kakinya hadisnya menjadi apa? Sahih. Itu sebabnya. Lihat lagi perkataan Imam Ibnu Katsir yang bermadhab Syafi'i. Beliau mengatakan waqad ruya min turuqin ukhra yashuddu ba'daha ba'dan fa huwa haditsun hasanun aw sahih. Dan telah diriwayatkan dari riwayat-riwayat yang lain yang menguatkan satu dengan yang lainnya. Maka hadis tentang pembacaan basmalah tatkala memulai berwudu hadisnya adalah hasan atau sahih. Ya. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim yang dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Manarul Munif mengatakan ahaditsut tasmiyah 'indal wudhu'i ahaditsu hisan. Artinya hadis pembacaan basmalah tatkala mau memulai berwudu adalah hadis-hadis yang hasan. Artinya baik, hadis hasan itu artinya apa? Baik dan bisa dijadikan sandaran sebagai beramal. Ya, sebagai beramal. Tayib Ustaz, lihat kalau begitu di dalam nomor 56 dalam buku kita Imam Ahmad mengatakan tidak ada hadis yang sahih sedikit pun dalam bab ini. Ini gimana Ustaz? Ya? Beliau mengatakan bahwa tidak ada satu hadis sahih pun di dalam bab mengucapkan basmalah tatkala ingin berwudu. Wallahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu perkataan Imam Ahmad menunjukkan bahwa beliau memang melemahkan hadis tersebut. Dan ada sebagian melemahkan hadis, ada sebagian menguatkan hadis, itu wajar. Dan biasanya bukan dalam prinsip dasar Islam. Hanya perkara-perkara seperti ini, membaca basmalah tatkala berwudu, ya. Perkara-perkara yang disebut dengan fadailul amal. Taib. Dan kita lebih condong kepada pendapat yang bahwa hadis ini hasan karena dikuatkan dengan beberapa riwayat yang lain. Taib. Poin ketiga sudah selesai. Berarti hadis ini adalah hadis yang sahih, ya, hadis yang sahih. Kemudian yang nomor 56 juga hadisnya pun hasan. Jadi tidak ada pembicaraan. Taib. Sekarang kita ambil pelajaran dan hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini. Perhatikan di sini agak pelik, ya. Saya mukaddimahi dengan kata-kata pelik biar konsentrasi. Perhatikan baik-baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, pelajaran pertama, dalam hukum fikih Islam, kata peniadaan untuk hukum itu dibagi menjadi tiga, ya. Peniadaan di dalam hadis ada tiga macam. Yang pertama, nafyu zat, peniadaan sesuatu tersebut. Yang kedua, nafyu sihah, peniadaan kesahan sesuatu tersebut. Yang ketiga, nafyu kamal, peniadaan, artinya peniadaan kesempurnaan sesuatu tersebut. Itu tiga peniadaan, ya, di dalam hadis-hadis Rasul. Kalau kita perhatikan hadis-hadis Rasul yang menyebutkan tentang peniadaan, tidak ada iman. Misalkan ada hadis yang berbunyi la imana liman la amanatalah, tidak ada iman yang tidak amanah. Nah, ini kata-kata tidak ada iman itu masuk mana? Apakah peniadaan sesuatu ataukah peniadaan sahnya iman ataukah peniadaan sempurnanya iman? Artinya kalau peniadaan sesuatu berarti kafir dia. Imannya kedua sama sekali. Kalau tidak ada amanah. Kalau kita katakan peniadaan sah berarti imannya tidak sah. Kalau kita katakan peniadaan kesempurnaan berarti imannya tetap ada dan sah tapi tidak sempurna. Itu bedanya. Nah, sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Contoh dari peniadaan sesuatu yang disebut dengan nafyu, apa itu? Nafyu zat. Ya, nafyu zat, peniadaan sesuatu. Misalkan ada orang berkata la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Kata-kata tidak ada pencipta, maksudnya apa? Maksudnya tidak ada pencipta kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pencipta kecuali siapa? Allah. Artinya ditiadakan siapapun pencipta. Itu nafyuzat. Siapapun pencipta enggak ada kecuali siapa? Allah. Ini bentuk peniadaan. Jadi judul kita malam ini pelajaran pertama itu bentuk-bentuk apa? Peniadaan di dalam hadis. Peniadaan pertama, tidak ada sesuatu apapun. Jadi kalau kita katakan ini hadis misalkan, la wudhu'a. Kalau kita katakan tidak ada wudu, berarti zat wudunya sama sekali enggak ada. Bagi siapa yang tidak menyebut nama Allah. Nah, tidak benar penerapannya, karena zat wudunya masih ada meskipun dia tidak menyebut nama Allah. Ada enggak orang berwudunya? Misalkan saya berwudu tanpa menyebut nama Allah. Berarti saya masih ada wudunya enggak? Ada kan? Pekerjaan saya ada enggak? Ada. Berarti hadis ini tidak masuk kepada nomor pertama. Peniadaan wudu sama sekali. Paham sini sampai sini paham? Taib. Contoh yang kedua yaitu peniadaan sah sesuatu, kesahan sesuatu. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata bi ghairi tuhur." Tidak ada salat tanpa wudu. Nah, maksud kata tidak ada salat di sini apa? Tidak ada sah salatnya tanpa wudu. Kalau ada orang salat tanpa wudu, maka apakah sholatnya masih ada enggak? Masih ada enggak gerakannya? Gerakannya masih ada. Tapi sah enggak? Tidak sah. Karena dikerjakan tanpa apa? Wudu. Nah, itu contoh yang kedua. Nah, hadis ini masuk mana? Yang ketiga, contohnya ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata bihadrati ta'am." Tidak ada sholat dalam keadaan hidangan sudah dihidangkan. Makanan sudah dihidangkan. Ya? Tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan. Atau dalam keadaan kebelet. Nabi Muhammad SAW bersabda, "La sholata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbathan." Artinya, tidak ada sholat ketika makanan dihidangkan dan ketika menahan dua hal yang mau keluar, kencing atau buang air besar. Jadi kalau orang sholat lagi kebelet, kira-kira masuk peniadaan yang mana? Tidak ada sesuatu sholatnya kah? Sholatnya masih ada gak? Masih ada, berarti bukan, gak masuk. Yang kedua, tidak ada sahnya kah? Sah gak? Sah. Sah gak? Atau masuk yang ketiga, tidak sempurna sholatnya. Hah? Tidak khusyuk, taib. Ya? Tidak khusyuk. Gimana sholatnya? Ya? Ini namanya peniadaan. Paham peniadaan sekarang? Nah, hadis yang kita baca sekarang, yang diartikan tidak ada wudu orang yang tidak menyebut nama Allah ketika berwudu. Nah, tidak ada di sini maksud mana? Masuk mana? Masuk peniadaan sesuatu kah? Atau peniadaan kesahan kah? Atau peniadaan kesempurnaan kah? Hah? Kalau orang berwudu tanpa basmalah, apakah wudunya masih ada? Masih ada. Berarti yang pertama tidak masuk. Apakah sah wudunya? Masih ragu-ragu. Hah? Sah? Ulama berataan di sini. Ahli fatwa. Ya? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam, yang dimaksud di sini nanti kita akan bicarakan ya. Tetapi Bapak yang paling jelas tahu hukumnya dulu, kita akan sebutkan nanti dalil-dalil dari pembicaraan ini. Wallahu alam, yang dimaksud tidak ada, maksudnya peniadaan wudu di sini adalah peniadaan wudu yang sempurna. Bagi siapa yang tidak menyebut nama basmalah. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kalau sudah kita pahami itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kedua. Jadi maksud tidak ada wudu di dalam hadis ini adalah tidak ada kesempurnaan wudu atau tidak sempurna wudu orang yang tidak menyebut nama basmalah. Dan pelajaran pertama tadi kita sudah bahas peniadaan di dalam hadis ada tiga macam. Peniadaan sesuatu sama sekali tidak ada, seperti perkataan orang tidak ada pencipta selain Allah. Sama, tidak ada yang disembah selain Allah. Ya, taib. Kemudian yang berhak disembah selain Allah. Kemudian yang kedua peniadaan adalah peniadaan sah. Tidak sah sholat seseorang tanpa berwudu. Peniadaan yang ketiga adalah peniadaan kesempurnaan. Taib, Pak. Kalau ada tadi, yang hadis tadi. La imana, liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi yang tidak amanah. Berarti masuk peniadaan mana ini? Peniadaan imannya kedada sama sekali, berarti orang kalau kada amanah kafir. Yang kedua, atau tidak sah iman seseorang kalau tidak amanah. Sah gak imannya? Berarti yang ketiga apa? Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah. Alhamdulillah, ini pembahasan padahal agak pelik, tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Peniadaan itu di dalam Islam, di dalam hadis Rasul ada tiga. Ingat baik-baik itu. Ya, nanti karena kita dapati hadis-hadis yang semisal dengannya banyak. Maka ingat, nafyuz zat, nafyuz sihah, nafyul kamal. Peniadaan zat, peniadaan kesahan amal ibadah, dan peniadaan kesempurnaan amal ibadah. Baik, pelajaran yang kedua. Basmalah atau menyebut nama Allah yang dimaksud hanyalah dengan mengucapkan bismillah tanpa ar-Rahman ar-Rahim. Ya, tanpa ar-Rahman ar-Rahim. Sudah azan belum? Di sini sudah azan? Belum. Silakan azan dulu. Sudah azan? Hah? Di sini belum. Iya, silakan azan dulu. Siapa yang biasa azan? Nah. Tafadhal, Pak Musa. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran kedua yang kita bicarakan adalah menyebut nama Allah itu maksudnya adalah mengucapkan bismillah saja tanpa ar-Rahman ar-Rahim. Jadi ketika kita berwudu, ya, ketika kita berwudu itu cuma bismillah. Tidak perlu mengucapkan apa? Ar-Rahman ar-Rahim. Bahkan sebagian ulama, dan ini pendapat yang paling kuat, sebagian ulama menguatkan pendapat bahwa menyebutkan tambahan ar-Rahman ar-Rahim bid'ah, mengada-ngada. Ya, seperti misalkan ketika makan bismillahirrahmanirrahim, cukup bismillah. Ketika memakai sendal bismillah, ketika memakai baju bismillah, tanpa tambahan ar-Rahman ar-Rahim. Ketika berwudu juga bismillah. Dan seperti yang saya ucapkan tadi bahwa para ulama bahkan menguatkan pendapat yang ditambah dengan ar-Rahman ar-Rahim apa? Bid'ah, mengada-ngada. Karena tidak ada dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu hukum yang pelajaran yang kedua dari hadis ini. Pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Apa hukum membaca basmalah tatkala memulai wudu? Apa hukum membaca basmalah tatkala memulai wudu? Pendapat yang pertama mengatakan bahwa wajib mengucap basmalah. Wajib mengucap basmalah. Berarti kalau wajib yang tidak mengucap basmalah, wudunya apa? Tidak sah. Wajib. Dan ini pendapat Imam Ahmad, mazhab Zahiriyah, juga pendapat Ishaq bin Rahuya, salah satu ulama besar di zaman mereka. Tapi ya begitulah, Allah Maha Adil dalam pembagiannya. Ada orang ulama dari semenjak dahulu yang sekaliber Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, tapi yang terkenal cuma 4. Ah, begitu juga ya. Para ustadz mungkin banyak ilmu yang lebih luar biasa dibandingkan yang terkenal-terkenal, tapi yang dikenal orang cuma si fulan, si fulan, si fulan. Itulah pembagian Allah. Ya, hikmah dalam pembagian Allah. Taib. Pendapat yang kedua, sunnah. Membaca basmalah, sunnah. Dan ini pendapat jumhur ulama. Jumhur artinya apa? Mayoritas para ulama. Di antaranya imam yang 3. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kalau ingin ditambah juga, pendapat Ibnu Katsir, pendapat Ibnu Hazm, Abu Ubaid, ya, menunjukkan bahwasanya ini pendapat para ulama banyak yang mengatakan hukumnya cuma sunnah. Pendapat yang paling kuat dari 2 pendapat ini, kalau sunnah berarti kalau ketinggalan dengan sengaja apa? Kalau kita meninggalkan dengan sengaja apa? Wudunya bagaimana? Sah kalau kita katakan pendapatnya apa? Sunnah. Nah, ini nanti akan bermanfaat kalau kita dalam kamar mandi. Kan menyebut nama Allah tidak boleh dalam kamar mandi. Baik. Kalau menurut pendapat yang wajib, ketika di kamar mandi kita berwudu, berarti harus disebut atau tidak? Hah? Kalau wajib harus disebut. Kalau tidak, maka tidak sah wudunya. Menurut pendapat yang wajib. Ya. Sedangkan menurut pendapat yang sunnah, tidak mengapa ditinggalkan. Nah, itu nanti pembicaraan yang lain. Yang jelas terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya, khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan wajib, kalau ditinggalkan dengan sengaja tidak sah wudunya. Ada yang mengatakan sunnah, kalau ditinggalkan dengan sengaja sah wudunya. Pendapat yang paling kuat mana, Ustaz? Wallahu alam, pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhur. Pendapat apa? Jumhur. Berarti apa? Sunnah. Berarti adalah sunnah. Taib. Dari mana sunnahnya? Padahal kan di sini jelas-jelas hadisnya sudah sahih. Bahkan kita katakan di sini adalah la wudu'a, tidak ada kesempurnaan wudu. Tetapi para ulama yang mewajibkan maksud semua peniadaan di dalam hadis asalnya adalah peniadaan sah, kata mereka. Nah, bagaimana kita menjawabnya? Maka jawabannya mudah. Kita menguatkan pendapat yang tidak wajib dengan dalil yang pertama, yaitu surat Al-Maidah ayat 6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian ingin mendirikan salat, basuh wajahmu. Disebutkan nama bismillah enggak di sini? Enggak ada. Nah, ini menurunkan dari yang wajib menjadi sunnah. Ini dalil pertama. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dalil yang kedua yaitu hadisnya agak bermasalah. sehingga menurunkan dari wajib menjadi sunnah. Hadisnya dibincangkan oleh para ulama hadis. Ada yang mengatakan dia lemah sama sekali seperti Imam Ahmad, ada yang mengatakan dia sahih. Meskipun kita menguatkan pendapat hadisnya itu apa? Sahih atau hasan li ghairihi. Nah, karena inilah turun derajatnya menjadi dari wajib menjadi apa? Sunnah. Taib. Dalil yang ketiga, kenapa kita menguatkan pendapat sunnah? Karena ada hadis yang berbunyi dalam riwayat Imam Abu Dawud, fatawaddo kama amarakallahu azza wa jal. Berwudulah kamu sebagaimana yang Allah perintahkan. Berarti kalau yang Allah perintahkan dalam surah Al-Maidah ayat 6, tanpa menyebutkan basmalah. Menunjukkan hukum membaca basmalah dari wajib turun menjadi sunnah. Dan ini pendapat yang paling kuat. Ya, ini pendapat yang paling kuat. Sebab yang keempat kalau ingin ditambah, yaitu para sahabat yang meriwayatkan hadis tentang wudu, tidak satu pun yang menyebutkan dari mereka harus basmalah dulu. Sahabat yang meriwayatkan tentang wudunya Nabi itu banyak, Abu Hurairah, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Humran Maula Utsman bin Affan. Banyak yang meriwayatkan hadis Nabi tentang sifat wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak satu pun menyebutkan apa? Menyebutkan apa? Basmalah. Ini menunjukkan turunnya hukum basmalah dari wajib menjadi apa? Sunnah. Ini pelajaran yang keberapa itu? Yang ketiga. Yang keempat. Pelajaran yang keempat kita bisa ambil dari hadis ini adalah yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang keempat dari hadis ini adalah apakah berwudu juga dikiaskan dengan tayamum? Apakah berwudu juga dikiaskan dengan tayamum? Artinya, kalau kita ingin tayamum juga harus mengucapkan basmalah atau tidak? Bagaimana? Pakai bismillah atau enggak? Hah? Maka jawabannya, wallahu a'lam, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jawabannya iya, dipakai. Karena mengambil tabarruk dengan nama Allah. Meskipun tidak bisa kita kiaskan dengan wudu. Karena ibadah-ibadah itu tersendiri, tidak boleh dikiaskan satu dengan yang lainnya. Hah? Tidak boleh dikiaskan satu dengan yang lainnya. Taib. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah ya, habis kayaknya pelajaran kita itu. Tidak ada lagi yang lain. Ya, itu saja. Berarti hukum inti hadis ini, hukum membaca basmalah tatkala berwudu apa hukumnya? Sunnah. Tetapi kalaupun sunnah, tidak cocok dan tidak pantas untuk ditinggalkan. Ya, tidak pantas untuk ditinggalkan, terutama di tempat-tempat yang kita mengucapkan basmalah padanya. Tapi Ustaz, ada yang bertanya, kalau seandainya saya mengambil pendapat wajib membaca basmalah, pas di kamar mandi solusinya gimana? Gitu ya, paham permasalahannya? Kalau saya mengambil, saya lebih condong kepada wajib Ustaz, karena hadisnya sahih, kemudian ancamannya berat, ya. Jadi tidak ada di sini, maksudnya adalah tidak sah. Saya lebih condong kepada pendapat itu. Tapi kalau di kamar mandi gimana Ustaz? Apakah pindah madhab? Gak bisa. Ya? keluar dulu masuk lagi, bismillah di luar baru, nggak bisa. Long dilakukan sebelum atau pas saat mulai berwudu. Nah, gimana? Di dalam hati, tadi ada yang mengatakan di dalam hati. Kalau dia mengambil pendapat wajib di dalam hati, nah itu berarti bukan mengucapkan. Nah, bagaimana? Hah? Doa masuk WC sudah mencukupi? Nggak bisa, karena kan itu doa masuk WC ini berwudu, hukum tersendiri. Maka jawabannya, perhatikan, kalau ada orang yang mengambil pendapat mengatakan membaca basmalah adalah wajib, tetapi dia di dalam kamar mandi, maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, tetap dia membaca basmalah. Kenapa? Karena di situ ada hukum pengecualian. Yang tidak boleh itu adalah berzikir di dalam kamar mandi, baca Quran, membaca lafzul jalalah. Tidak ada sebab. Ini ada sebab, dan hadisnya menurut dia tadi sah. Tidak sah wudu seseorang. Maka diucapkan, itu pun jangan nyaring-nyaring. Bismillah, terdengar ulang berataan. Enggak, secukupnya. Bismillah, berwudu seperti biasa. Jadi tetap diucapkan, ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, sedikit menyimpang dari tema kita sebelum kita sholat Isya, bahwa tidak mengapa dan tidak ada larangan seorang berwudu di kamar mandi. Bahkan di WC. Ya. Dulu dahulu ingat sekali dilarang untuk berwudu di WC. Apa sebabnya? Sebabnya adalah ditakutkan tempat tersebut tempat yang najis. Itu saja. Adapun nas-nas, artinya ada nas yang melarang seseorang berwudu di WC, ya mohon maaf, di kamar mandi, maka ini tidak ada nas. Para orang tua kita melarang kita dahulu karena itu tempat yang kebanyakan najis, ditakutkan nanti kecipratan apa? Najis. Itu saja. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Jadi tidak ada nas, ya. Dan saya sering melakukan ini, daripada saya kamar mandi biasanya di terminal atau di tempat-tempat yang susah berwudu. Ya. Sudah kamar mandi ngantri, atau di bandar udara kadang-kadang sudah kamar mandi ngantri, ya sudah berwudu di dalam. Ya, di dalam situ berwudu kita. Habis itu keluar sudah langsung ke musala. Kenapa harus dua kali nyari tempat ini buang air besar, buang air kecil, di sini tempat berwudu? Tidak mesti juga harus seperti itu. Kecuali kalau ada najis-najis yang memang kita lihat itu apa diperkirakan besar terdapat banyak najis. Jadi ingat sekali lagi, tidak ada satu hadis pun yang menunjukkan makruhnya seseorang atau haramnya bahkan seseorang berwudu di kamar mandi atau di WC. Boleh saja. Dan ingat, hukum selalu dikaitkan dengan apa? Dengan dalil. Demikian. Kita sholat dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah, kita telah selesai melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Kita berdoa semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan kitabut taharah pada babul wudu. Dan kita lanjutkan di hadis yang ke-57, 58, 59. Wa an Talhata ibni Musarrifin an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yafsilu bainal madmadati wal istinsyaq, akhrajahu Abu Dawud bi isnadin dhaif. Dari Talhah bin Musarrif, dari bapaknya, dari kakeknya. Dan dia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memisahkan antara berkumur-kumur dengan menghirup air ke hidung. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang dhaif. Wa an Aliin radhiyallahu anhu fi sifatil wudu, thumma tamadmada sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam واستنثر ثلاثا يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء أخرجه أبو داود والنسائي. Dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu tentang tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur dan beristinsar, menyemburkan air dari hidung setelah menghirupnya ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Beliau berkumur-kumur dan beristinsar dari telapak tangan yang digunakan untuk mengambil air. Wa an Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu fi sifatil wudu, thumma adkhala sallallahu alaihi wa sallam famadmada wastansyaqa min kaffin wahidin yaf'alu dhalika thalathan, muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu tentang tata cara wudu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memasukkan air ke dalam bejana untuk mengambil air, lalu berkumur-kumur dan beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya dari satu tangan. Beliau lakukan hal itu sebanyak 3 kali, muttafaqun alaih. Ini Bapak Ibu sengaja saya baca 3 hadis ini karena 3 hadis ini sama ya, sama dengan hadis-hadis yang dari 57, 58, 59. Baik. Poin pertama dari hadis ini seperti biasa yaitu kita membicarakan perawi yang meriwayatkan hadis ini. Lihat hadis yang ke-57 dari Talhah bin Musarrif, dari bapaknya, dari kakeknya. Talhah, nama asli beliau Talhah bin Musarrif bin Ka'ab al-Yami al-Hamdani al-Kufi ya, dan bapaknya adalah Musarrif bin Amr bin Ka'ab. Bapaknya adalah Musarrif bin Amr bin Ka'ab. Berarti sahabat yang ada di sini adalah Ka'ab. Sahabatnya adalah siapa? Amr bin Ka'ab. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Jadi kan Talhah bin Musarrif dari bapaknya, dari kakeknya. Dari bapaknya berarti siapa? Hah? Musarrif. Dari kakeknya berarti siapa? Amr, ya, Amr bin Ka'ab. Itulah sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Dan para ikhwah sekalian, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Amr bin Ka'ab diperdebatkan oleh para ulama bahwasanya beliau sahabat atau bukan. Beliau sahabat atau bukan. Kemudian wallahu a'lam, menurut Ibnu Abdul Bar bahwasanya Amr bin Ka'ab adalah sahabat Nabi. Baik. Kemudian makna hadis ini. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadati wal istinsyaq. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara berkumur-kumur dengan menghirup air ke hidung. Yang sudah kita pelajari bahwa berkumur-kumur satu tangan, berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung satu tangan, artinya satu kali ambil air. Nah, menurut hadis ini, berkumur-kumur air tersendiri, menghirup air ke hidung air tersendiri. Itu makna hadisnya. Bisa dipahami ya? Itu makna hadisnya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang lemah. Dan memang pendapat yang kuat, hadis ini adalah hadis yang lemah. Disebabkan dua sebab. Yang pertama, ada perawi yang bernama Laits bin Abi Sulaim. Beliau ini dilemahkan oleh jumhur ulama. Perawi yang lemah. Kemudian yang kedua, yaitu sebab yang menyebabkan hadis ini lemah adalah, yaitu perkataan dari Tolhah bin Musarrib, dari bapaknya, dari kakeknya. Ini bermasalah nih. Dari bapaknya, dari kakeknya ini bermasalah. Apakah kakeknya seorang sahabat atau bukan? Nah, itu dia. Ya, apakah kakeknya seorang sahabat atau bukan? Yang jelas, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hadisnya adalah hadis yang lemah. Akan tetapi, hadis yang kedua dari yang kita baca sekarang, yaitu nomor 56, dia sahih. Hadis yang ketiga bahkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-57, 58, 59, ya, ini berbeda hukum. 57 memisahkan antara berkumur-kumur dengan memasukkan air ke hidung. 58, 59 malah sekalian. Nah, ya. Jadi sekali ambil air sekaligus berkumur-kumur dan juga memasukkan air ke hidung. Ini 57 hukumnya berbeda dengan 58 59. Paham, Pak, ya? Makanya kita baca tiga-tiganya agar bisa mudah dipahami. Taib, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita ambil pelajaran dari tiga hadis ini. Atau saya terangkan dulu hadis yang kedua, 58, saya baca. Dari Ali bin Abi Thalib tentang tata cara wudu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur dan beristinsar, menyemburkan air dari hidung setelah menghirupnya ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Beliau berkumur-kumur dan beristinsar dengan telapak tangan yang digunakan untuk mengambil air. Maksudnya sekaligus, ya, mengambil air untuk berkumur-kumur sekaligus juga apa? Istinsyak dan istinsar. Memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Memasukkan air namanya istinsyak. Mengeluarkannya namanya istinsar. Istinsar. Ya, ini para ikhwah sekalian. Berarti hadis yang ke-58 berbeda dengan 57. Yang ke-57 dibedakan untuk berkumur-kumur dengan untuk memasukkan air ke hidung. Yang ke-59, beliau sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ke dalam bejana untuk mengambil air, lalu berkumur-kumur dan berinsisyak, memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya dari satu tangan. Ya, dari apa? Satu tangan. Berarti sekaligus. Sekaligus itu. Paham ya para ikhwah sekalian? Baik. Kalau sudah kita pahami, yang jelas hadis yang ke-57 hadisnya lemah. Hadis 58, 59 hadisnya apa? Sahih. Nah, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama, hadis tiga cara berkumur-kumur dan beristinsyak dalam berwudu. Tiga cara berkumur-kumur dan beristinsyak dalam berwudu. Yang pertama, mengambil air untuk berkumur-kumur tersendiri dan mengambil air untuk beristinsyak tersendiri juga. Kalau begitu, berapa kali ambil air itu? 6 kali. untuk berkumur-kumur 3 kali, untuk istinsyak 3 kali. Ini cara pertama. Ya, cara pertama. Nanti dari 3 cara ini yang paling kita kuatkan mana? Bisa dipahami, Pak? Kita sebutkan dulu cara-caranya. Cara berkumur-kumur dan beristinsyak, masukkan air ke hidung, kemudian istinsar mengeluarkannya, itu ada 3 cara. Cara yang pertama, tadi, berkumur-kumur air tersendiri, beristinsyak juga air tersendiri. Berarti berapa kali mengambil air? 6. Cara yang kedua, yaitu berkumur-kumur dan beristinsyak dari 1 telapak tangan. Dengan 1 kali ambil air. Nah, ingat tuh baik-baik. Ya, dari 1 telapak tangan dengan 1 kali ambil air. Berarti berapa kali ambil airnya? Hah? Sekali. Sekali aja. Ini cara yang kedua. Sekali saja. Jadi ambil air 1 telapak tangan, kemudian berkumur-kumur, kemudian menghirup air ke hidung, kemudian mengeluarkan. Sekali saja. Ini cara yang kedua. Ya, cara yang kedua. Baik, cara yang ketiga. Berkumur-kumur dan beristinsyak dari 1 telapak tangan dengan 3 kali mengambil air. Ya, dengan apa? 3 kali mengambil air. Afwan, Pak. Yang kedua agak keliru saya. Yang kedua tadi Bapak nulis bagaimana? Berkumur-kumur dan beristinsyak dengan 1 telapak tangan. Ya, sekali mengambil air tetapi 3 kali berkumur-kumurnya. Jadi begini, ambil air, ya, keluarkan. Ambil lagi, ini tidak ngambil lagi, tetap yang di sini. Jadi yang 1 kali ini dibagi 3. Paham? Ya, mengambil airnya sekali tangguk, cuma dibagi 3. Paham, Mbak? Jadi yang kedua diralat, berkumur-kumur dan beristinsyak dengan 1 telapak tangan dan mengambil air sekali tetapi dibagi menjadi 3 kali. Bisa enggak itu? Bisa. Keluarkan. Enggak ngambil lagi. Ya? Enggak cukup. Ya cukup-cukup makan. Ya, 1 telapak tangan. Bisa 2, bisa. Boleh 2. Ini cara yang kedua. Ya, nanti kita akan mengeluarkan apa menyebutkan mana cara yang paling kuat. Cara yang ketiga ini yang paling kuat, yaitu berkumur-kumur, beristinsyak dengan 1 telapak tangan 3 kali mengambil air. Ya, 3 kali mengambil air. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dalilnya mana, Ustaz? Mad mad wastansyak min kaffin wahidin fa'ala dhalika 3 marrat. Bahwa Nabi Muhammad SAW berkumur-kumur dan beristinsyak dengan 1 telapak tangan dengan 3 kali air. Beliau mengulang itu sebanyak 3 kali. Ya, ini bisa dipahami. Pendapat yang paling kuat mana, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah? Wallahu alam. Pendapat yang paling kuat yang disebutkan dalam hadis 59, karena hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Lihat, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya ke dalam bejana untuk mengambil air, lalu berkumur-kumur dan berinsisak, memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya dari 1 tangan. Beliau lakukan hal itu sebanyak 3 kali. Jadi, masukkan air, berkumur-kumur, istinsyak, sekali. Lagi, dua kali, lagi-lagi tiga kali. Ini yang paling kuat cara berkumur-kumur dan beristinsyak yang paling nyunnah dalam berwudu. Bahwa berkumur-kumur dan beristinsyak dengan satu telapak tangan diambil, kemudian dengan satu telapak tangan, ya, lalu beliau lakukan itu sebanyak tiga kali. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari, tetapi para ulama mengatakan fal aqrab at-takhir wa annal kullu sunnah wa in kanat riwayatul jam'i akthar wa ashah. Artinya boleh, silakan milih dari tiga cara itu. Kata Imam As-San'ani, seorang ulama besar abad ke-13 Hijriah, Abdul Razak bin Hammam As-San'ani, bahwa silakan milih. Ya. Bukan ke-13, beliau bahkan ulama abad ke-5 Hijriah kalau tidak salah. Ya. Ini hari-hari ini saya dring karena mau, ya gitulah. Yang jelas para ikhwah sekalian, boleh, silakan pilih. Yang cara pertama bagaimana tadi? Hah? Tiga kali sekali ngambil. Gimana itu Pak? Tiga kali sekali ngambil. Kumur-kumur tiga kali, kemudian istinsyak tiga kali. Ya, beda-beda air. Dipisah antara kumur-kumur dengan istinsyak. Silahkan ini dipakai. Jadi kalau setelah ini melihat orang seperti itu, sudah. Oh, berarti dia pakai riwayat itu. Jangan heboh. Ya, jangan bingung. Kebanyakan bian tuh. Nah, mungkin dia mengambil riwayat yang itu. Ya. Cara yang kedua yaitu bagaimana? Mengambil air untuk berkumur-kumur dan istinsyak sekali, tapi dibagi menjadi tiga. Salah satu faedahnya, gunanya untuk iktisad, sederhana, menghemat dalam berwudu, kata pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang ketiga yang paling kuat karena didasari oleh riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu apa? Mengambil air dengan satu telapak tangan untuk berkumur dan istinsyak dan dilakukan sebanyak tiga kali. Ini pendapat yang paling kuat dan itu yang biasa kita lakukan, betul? Nah, seperti itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah selesai jam 8.30. Walhamdulillah pada malam ini kita agak banyak membaca hadis, 5 hadis dan tinggal 3 sisa hadis selesai kitab wudu. Masya Allah. Ya. Ini saya mau sujud syukur kalau selesai kitab wudu ini. Karena saking panjangnya kitab wudu, dan saya sudah janji minggu depan ketika kalau seandainya memang selesai kitab wudu, ya, saya akan bagikan kepada para jamaah sekalian tata cara wudu selengkapnya yang mengumpulkan rukun, wajib dan sunnahnya. Ya, jadi tidak, nanti tidak akan disebutkan ini rukun, ini sunnah, enggak. Tapi dari mulai awal diurut sampai terakhir. Demikian. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan jika ada yang ingin menambahkan atau bertanya atau menyanggah apa yang sudah kita bicarakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Sedikit mau ditanyakan, itu yang tangan satu tangan itu boleh tangan cuman sana tangan kanan apa dua-duanya? Iya. Kalau kita lihat hadis-hadis yang ada adalah dari satu telapak tangan. Jadi Bapak ambil berkumur-kumur, masukkan air ke hidung, keluarkan. Ya. Yang dikumur-kumur keluarkan juga, bukan hanya di hidungnya saja. Sekali lagi ambil, keluarkan. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan kalau untuk pengeluarannya yang istinsar tadi dengan tangan kiri. Karena tangan kiri lebih cocok untuk membersihkan. demikian. Tapi kalau tidak bisa dengan dua telapak tangan, tidak mengapa. Nah, tafadhal, yang lain. Ya, saya membacakan BBM dakwah sunnah dari Bapak Kadar Usman Muhammad. Bagaimana hukumnya apabila seseorang yang berwudu diajak bicara atau ditanya sesuatu dan ia menjawabnya? Bagus pertanyaannya, ini yang sering ditanyakan. Bolehkah ketika berwudu berbicara? Ya, maka jawabannya, kita mengaitkan hukum dengan dalil. Jika tidak ada dalil, maka pada asal hukumnya boleh. Ya, maka tidak ada dalil yang melarang kita untuk berbicara ketika berwudu. Ya, untuk berbincang-bincang ketika berwudu tidak ada dalilnya. Kita bukan sedang sholat, kita sedang berwudu. Yang diperlukan ketika berwudu adalah berwudu dengan sempurna. Berwudu dengan sempurna. Adapun ketika sholat, maka itu dilarang untuk berkata-kata selain ucapan dan bacaan sholat. Maka setelah ini jangan sampai ragu-ragu kalau seandainya ada orang bertanya pas kita lagi berwudu, maka tidak perlu diberikan isyarat bahwasanya kita sedang berwudu. Ya, tidak ada dalil. Ya, jangan sampai beribadah dengan dikaitkan dengan perasaan, tapi dikaitkan dengan dalil. Ada dalilnya kita manut. Sebagaimana yang disebutkan oleh ayat tadi, sami'na wa ata'na. Ada ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza du'u ila Allahi wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na. Ya, orang-orang yang beriman, jika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala atau jika diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu, maka pada asal hukumnya diperbolehkan. Naam, yang lain. Tidak ada? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Yang ingin ulun tanyakan masalah yang ke ini tadi. Afwan, sebelum antum bertanya, saya salah membaca ayat tadi surah An-Nur ayat 51. Innama kana qaulul mu'minin qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasuli liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ini ayat patut dihafal dan dimaknai dalam kehidupan kita sehari-hari, yang artinya ucapan orang-orang beriman hanyalah jika diajak kepada Allah dan Rasul-Nya untuk menjadi hakim di antara mereka, mereka mengatakan kami mendengar, kami taat. Merekalah orang-orang yang beruntung. Maka resapkan itu dalam hati kita, itu sifat karakteristik yang sangat dominan dari orang mukmin. Patuh tunduk kepada keputusan Allah. Nah, surat An-Nur ayat 51. Silakan, tafadhol. Tentang basmalah tadi, Pak Ustaz. Di hadisnya tadi kan membaca basmalah itu doib yang diriwayatkan oleh penulis. Salah satunya kan Imam Ahmad yang menyatakan doib tadi. Iya. Tapi di penjelasan Pak Ustadz tadi, Imam Ahmad mewajibkan, apa ulun salah mencatat atau mendengarnya? Nih, ulun minta. Bagus, bagus pertanyaannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau kita jelaskan tadi bahwa hukum membaca basmalah terjadi perbedaan pendapat. Beliau, jadi pertanyaan beliau itu maksudnya begini. Kita penulis mengatakan hadisnya untuk membaca basmalah lemah, dhaif. Kemudian Imam Ahmad pun juga apa? Melemahkan. Tetapi kenapa ketika kita membicarakan hukum membaca basmalah itu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama? Kita katakan yang pertama wajib, yang kedua apa? Sunnah. Kenapa Imam Ahmad malah mengatakan wajib, padahal Imam Ahmad mendhaifkan hadis tersebut? Paham permasalahannya? Taib. Maka jawabannya para ikhwah sekalian, bagus ini pertanyaan jeli. Saya suka pertanyaan seperti ini berarti memperhatikan apa yang disampaikan. Maka jawabannya kembali kepada yang sudah kita tulis tadi. Ya. Asal hukum peniadaan di dalam hadis-hadis, asal hukumnya lari kepada ini. Ya, asal hukumnya lari kepada apa? Tidak sah. Jadi meskipun kata Imam Ahmad hadisnya lemah, tetapi di sana ada hadis yang lain yang mensahihkan bahwa setiap perkara yang tidak dimulai dengan bacaan bismillah maka amalannya tertahan. Terputus. Nah, disinilah kembali beliau kepada asal hukum. Jadi, seperti yang saya ucapkan di penjelasan awal tadi, semua hadis yang menunjukkan peniadaan asal hukumnya lari kepada apa? Nafyus sihah, peniadaan kesahan sesuatu tersebut. Kapan dia turun dari nafyus sihah ke nafyul kamal? Kapan dia turun dari peniadaan kesahan sesuatu kepada peniadaan kesempurnaan? Ketika ada dalil. Nah, itu dia. Kenapa Imam Ahmad malah berpendapat nafyu sihah? Paham ya? Jazakallahu khair. Nah. Ada yang lain? Tafadhal, Pak. Tadi ada ulama yang mengatakan bahwa kita memilih salah satu. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah kan berpendapat jumhur ulama. Jumhur, nah. Kalau hadis lemah kan tidak bisa diamalkan. Nah, ya. Contoh misalnya kunut. Ya. Karena itu di Ar-Razi yang meriwayatkan gitu. Kenapa ini, Ustaz? Yang apa 57 maksudnya? Kenapa kita amalkan begitu ya? Iya. Bagus pertanyaannya, maka jawabannya para ikhwah sekalian, makanya di akhir kita katakan yang paling kuat pendapatnya tadi. Ya. Lalu Ustaz, ini kan hadisnya lemah, kenapa kita katakan di akhir saya katakan perkataan As-Sunani tadi bahwa boleh kita milih dari tiga ini. Padahal yang satu hadisnya lemah. Kenapa boleh milih, Ustaz? Nah, maka jawabannya karena ini khilaf mu'tabar di antara para ulama. Perbedaan pendapat yang memang dianggap perbedaan pendapat di antara para ulama. Artinya perbedaan pendapatnya kuat. Kalau ada yang memilih pendapat dengan hadis 57 bahwa mengambil air untuk berkumur-kumur tersendiri dibandingkan dan mengambil air untuk beristinsyak tersendiri, maka dia punya sandaran perkataan para ulama dengan hadis meskipun lemah. Makanya kita katakan lebih kuat pendapatnya apa? Pendapatnya yang ketiga tadi. Ya. Kalau begitu boleh dong mengamalkan hadis lemah, asal hukumnya tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Lalu kenapa kita silakan pilih? Bukan silakan pilih, tapi ambil yang paling kuat. Kalau ada orang mengamalkan yang 57, maka kita katakan ya itu berarti dia berdasarkan hadis apa? Hadis lemah. Dan kita nasihati bahwasanya ada yang lebih kuat dari itu, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Zaid bahwa Rasulullah SAW mengambil air dengan satu telapak tangan untuk berkumur-kumur dan beristinsyak dan dilakukan sebanyak 3 kali. Ya, wallahu alam. Jadi jawabannya, Pak, mudahnya jawaban saya adalah bahwa itu khilaf mu'tabar. Maka kita katakan boleh diamalkan meskipun yang paling kuat adalah yang tadi. Mengambil air untuk berkumur-kumur dan beristinsyak dengan 1 kali air dilakukan sebanyak berapa kali? 3 kali. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Afan, Ustaz. Untuk bilangan saat kita ngambil air itu apakah menjadikan sebuah batasan, Ustaz? 3 gitu, Ustaz. Gimana? Untuk bilangan jumlah. Pembilangan jumlah. Dalam mengambil air itu apakah batasannya 3 gitu, Ustaz? Yang terakhir. Kalau kita lebih tidak boleh. Ya. Maksud antum bertanya bolehkah lebih? Iya. Nah, terus yang kedua, Afan. Boleh yang kedua, Ustaz. Kalau yang kedua misalnya kalau kita itu lupa, Ustaz, ya. Untuk kita lupa, apakah gimana kalau kita menambahkan lagi untuk mengikuti kalau kita merasa cuma 2 tadi? Nah, bagus, terus bagus. Di saat kita berwudu, berkumur, kalau kita mungkin buang angin Ustaz ya, apakah kita mengulang lagi wudunya atau meneruskan Ustaz? Ya. Sekarang Ustaz. Baik. Ada 3 pertanyaan berarti. Yang pertama yaitu apakah batasan 3 ini batasan mutlak tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang? Maka jawabannya kalau kurang boleh. Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, tawaddo'a wahidan wahidan au ithnaini ithnaini au salasan salasan. Nah, hadisnya begitu. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Bahwa Nabi Muhammad SAW berwudu satu kali basuh semuanya. Atau dua kali semuanya. Atau tiga kali ya. Nah, yang tidak boleh lebih. Karena Nabi Muhammad SAW, faman ta'adda faqad zalama, barang siapa yang dia melebihkan maka sungguh dia telah berbuat zalim. Nah, ini dosa berarti. Ya, tidak boleh lebih dari 3. Taib. Kalau begitu, kalau seandainya dia lupa bagaimana? Maka jawabannya ini penting, ini permasalahan besar. Kalau lupa, ambil yang yakin. Ambil apa? Yang yakin. Yang yakin berapa Ustaz? Yang Pak, nah, di sini kalau lupa itu orang ada 2 macam. Lupa sama sekali blank, enggak, aduh berapa Ustaz, enggak tahu deh. Contoh lupa rakaat sholat, lupa jumlah tawaf, lupa berapa kali sa'i, blank pokoknya. Yang kebanyakan sih rakaat sholat. Ingatnya kapan? Pas imam salam. Ingat tuh. Kenapa? Karena sadar dia, saya nambah berapa ya. Baru sadar dia, baru ngeh dia sholat. Apalagi kalau dia masbuk terlambat gara-gara urusan dunia di luar. Ngeh dia baru sholat ketika di imam salam. Itu pun sudah diingat-ingat berapa, berapa. Gak bisa juga nginget. Ya? Tidak bisa juga nginget. Maka dia punya solusi lain. Oh, tadi ada teman di samping saya. Dia masbuk sama-sama saya. Maka saya pun nunggu dia. Ternyata yang ditunggu juga menunggu yang di samping. Ini cerita detail sepertinya pengalaman pribadi. Enggak juga ya, enggak. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Kalau lupa, maka jawabannya di sana ada 2 kemungkinan orang yang sedang lupa. Dia punya keyakinan terhadap sesuatu yang dia lupai tapi ragu-ragu. Yang kedua, dia tidak punya keyakinan sama sekali. Saya lupa ragu-ragu tapi ingat sudah 3 dan itu pasti. Nah, maka pada saat itu ambil yang yakin ini, 3 ini. Lanjutkan dia kalau sholat zuhur menjadi 4. Meskipun pada hakikatnya sebenarnya dia 5 rakaatnya. Tidak mengapa. Kenapa? Karena ada kaedah mengatakan da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meninggal meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Ya, yang di akhirnya diambil kaedah oleh para ulama fikih, al-yaqin la yazulu bisyak. Sebuah keyakinan tidak hilang dengan keragu-raguan. Taib. Kalau posisinya pada keadaan kedua tadi, blank sama sekali, kosong. Enggak ada yang dia yakini. Maka pada saat itu yang ada adalah dia ambil yang paling dia yakini, yaitu yang paling sedikit. Yang paling apa? Sedikit. Nah, itu nanti kalau seandainya dalam masalah sujud sahwi hukumnya berbeda-beda itu. Kalau ada keyakinan sedikit tapi dia ragu-ragu, itu sujud sahwinya sesudah salam. Kalau seandainya dia blank sama sekali, itu sujud sahwinya sebelum salam. Nah, itu beda-beda tuh hukumnya nanti ya, kalau berkaitan dengan sujud sahwi. Tapi kalau karena berkaitan dengan wudu, maka jawabannya tadi, kapan kita lupa atau ragu-ragu, maka ambil yang paling kita yakini berapa, baru setelah itu ditambah ya. Kalau benar-benar kosong, lupa sama sekali, maka cari yang paling kita yakin berapa, baru setelah itu lanjutkan. Pertanyaan ketiga tadi tentang ketika berwudu terkentut? Maka jawabannya ulangi, karena belum sah wudunya, ya belum sah wudunya, ulangi dari pertama. Kecuali kalau seandainya dia punya rasa was-was. Dan pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 3 dari Akhi Hasan tadi adalah bisa dimasuki dari rasa was-was. Orang kadang-kadang was-was, ya 3 atau 4, 3. Nah, ini was-was dari syaitan. Allah berfirman, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang memberikan rasa khawatir pada hati-hati manusia dari jin dan manusia. Dan itu sering, dan itu jangan dikembangbiakkan dalam hati, ya, jangan dibiarkan. Itu membuat orang terlambat sholat, membuat orang tidak jamaah. Ada saya pernah pak dapati hakiki ini orang pernah dapati waktu itu di Arab Saudi, orang sudah jamaah, dia keluar masuk kamar mandi, keluar, jadi setiap kali keluar kamar mandi dia merasa kayaknya ada yang sedikit masih keluar. Masuk lagi, sedikit lagi, masuk lagi. Sampai orang selesai jamaah, dia keluar dalam keadaan basah kuyup. Jamaahnya tidak dapat, yang capek adalah, yang dapat adalah capeknya. Itu adalah penyakit yang diwaswaskan kepada manusia oleh syaitan. Hati-hati. Jangan dipelihara, jangan dikembang biakkan itu penyakit. Itu penyakit berbahaya. Ya, was-was. Dan itu bisa menjadikan orang akhirnya tidak sholat, capek sendiri. Dan itu yang didapati oleh Rasulullah ketika beliau disihir oleh orang Yahudi, Labid ibn Asam. Diberikan rasa was-was kepada beliau, kayaknya saya sudah menggauli Aisyah. Padahal belum. Padahal hasrat sudah memuncak. Oh, kan tersiksa sekali pak. Sudah memuncak, tapi kayaknya sudah nih, indah. Ya. Sebagian laki-laki saja marah sama istrinya kalau seandainya sudah memuncak tidak jadi. Nah, ini para ikhwah sekalian, ini bagaimana? Itulah yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di sini. Nah, itu rasa was-was. Jangan dibiarkan, terutama kalau seandainya kita berkenaan dengan kencing. Ya. Basuh sebersih-bersihnya kemudian sholat. Biarkan. Kalaupun seandainya ada air yang mengalir di atas paha kita, bukan urusan, emang gua pikirin. Enggak usah. Itu gangguan setan. Teruskan sholat kita. Ya. Dan itu harus dibiasakan. Karena kalau tidak, dia akan menjadi bibit-bibit yang bisa menjadikan orang kafir, orang keluar dari agama Islam. Karena akhirnya dia putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan dibiarkan. Basuh bersih-bersih, apapun yang keluar setelah itu, saya tidak peduli. Nah, nanti dia akan berkurang-berkurang. Jangan sampai dibiarkan. Jangan sampai dikembangbiakkan perasaan itu. Nah, nanti mungkin akan ada orang berpikir, aduh Ustaz, nanti kan sholat saya gak sah. Bagaimana? Itu biarin aja. Yang seperti itu biarkan saja. Beda, ini hukumnya beda dengan orang yang beser, penyakitan. Penyakit apa? Suka kencing, apa bahasa Banjarnya? Hah? Pengamihan, ya? Bukan pengamihan. artinya ada bahasa yang bahasa Banjar yang suka beser itu, ya? Dia tidak berhenti, itu penyakit. Nah, itu beda. Itu hukumnya beda. Ini adalah was-was. Dia tidak penyakit. Dia cuma merasa. Kalau itu benar-benar basah memang, itu nanti hukumnya tersendiri. Ya, jangan dibiarkan penyakit seperti itu. Nah, wallahu a'lam. Cukup kiranya. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz, kan di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah tadi ayat 6 kan dijelaskan tata cara berwudu dimulai dengan membasuh muka. Apakah sah apabila sedangkan di hadis kan ada penjelasan mencuci tangan terus berkumur, apakah sah kalau seandainya itu tidak dilakukan, jadi kita mengikuti yang di Al-Quran aja? Iya. Mohon penjelasan. Bagus pertanyaannya. Kalau seandainya orang berwudu hanya mengikuti Al-Quran, tidak menambah dengan apa yang disebutkan dalam sunnah Nabi Muhammad SAW, maka kalau ditanya apakah sah, maka jawabannya ada beberapa pekerjaan yang wajib selain yang disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran tersebut. Seperti misalkan Rasulullah tidak pernah, tidak berkumur-kumur, maka itu hukumnya apa? Wajib. Meskipun tidak disebutkan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 6 tadi. Karena Allah berfirman, "Idza kuntum ila shalah faghsil wujuhakum." Jika kalian mendirikan sholat, maka basuhlah wajah kalian. Enggak ada pengucapan berkumur-kumur. Lalu kenapa wajib, Ustaz? Maka jawabannya, karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkannya. Maka tergantung ibu. Kalau seandainya dia meninggalkan sesuatu yang diwajibkan, maka tidak sah wudhunya. Karena ada selain empat anggota yang disebutkan oleh Rasulullah, ada yang merupakan kewajiban harus dibasuh atau diusap. Wallahu a'lam. Nah, cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.